Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang la'an-nafiyah lil-jins. Lagi tersebutkan bahwasanya la'an-nafiyah lil-jins itu beramal dengan tiga syarat. Ya. Syarat yang pertama agar la'nya nafiyah lil-jins, didatangkan untuk nafiyah lil-jins. Ya, sudah kita jelaskan ya sebelumnya tentang makna dari la'an-nafiyah lil-jins. Kemudian juga yang kedua, anyakuna ma'mulaha nakiratain, agar dua ma'mulnya, isim dan khabarnya adalah apa? Nakirah. Kemudian yang ketiga, agar isimnya didahulukan dari khabarnya. Isim dulu kemudian disebutkan khabarnya. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka dia beramal. Seperti amalannya apa? Inna. Menasubkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Sekarang kita masuk ke pelengkap pembahasan ini, yaitu tentang keadaan dari isimnya la an-nafiyah lil-jins. Wa idha istawfat syuruta fala yakhlu ismuha imma an yakuna mudhafa aw shabihan bi aw mufrada. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, tiga syarat beramanya la an-nafiyah lil-jins terpenuhi, maka la yakhlu ismuha, isimnya tidak kosong. Imma ya an yakuna mudhafa, dari yang pertama dia mudhaf bentuknya, aw syabihan li, atau sesuatu yang menyerupai mudhaf, aw mufrada, ataupun bentuknya mufrad. Ya, jadi kalau terpenuhi tiga syarat dari beramalnya la an-nafiyah lil-jins, maka keadaan isimnya tidak kosong dari satu dari tiga keadaan ini. Yang pertama, isimnya mudhaf. Seperti la taliba ilmin mamkutun. La taliba ilmin mamkutun. Tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai, dibenci. Aw syabihan bih, atau isimnya syabihan bil mudhaf. Sesuatu yang menyerupai mudhaf. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Disebut dengan syabih bil mudhaf, contoh tadi tali'an jabala, karena dia menyerupai mudhaf, yaitu dia beramal. Ya, dia beramal. Hanya saja kalau mudhaf amalannya mesti mengejarkan mudhaf ilaih ya. Adapun syabihan bil mudhaf, ya dia beramal seperti amalannya fi'il, kadang merofakan fa'il, ya, kadang apa? Menasabkan maf'ul. Ya. Dan kadang terkait dengannya huruf-huruf jar. Au mufrada, atau bentuknya mufrad, la rajula, ini mufrad. Ya, mufrad dalam pembahasan isinya la nafilil jins beda ya dengan pembahasan mufrad yang dibahas dalam pembahasan i'rab. Kalau mufrad yang dibahas dalam pembahasan ini adalah apa yang dia bukan mudhaf, bukan syabihan bil mudhaf. Beda juga ya pembahasan apa mufrad yang dibahas dalam pembahasan isimnya la nafilil jins dengan pembahasan mufrad yang dibahas dalam pembahasan khabar. Khabar mufrad beda lagi. Dalam bahasa Arab pun beda. Dalam bahasa Arab mufrad ini maksud dengan apa? Apa yang dia bukan mutanna, bukan jamak, bukan mulhaq dengan keduanya, bukan dari asmaul khamsah. Kalau pembahasan mufrad pada pembahasan khabar, apa maknanya? Apa yang dia bukan jumlah, bukan kunsibu, jumlah. Ada pembahasan mufrad dalam bahasan isimnya la nafil jins, maka ini maksud dengannya adalah apa yang dia bukan adalah mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Nah itu diingat-ingat. Fa in kana mudhafan aw syabihan bihi dhahara an-nasbu fihi. Adapun apabila isimnya la an-nafiyah lil jins itu mudhaf atau syabihan bi, syabih bil mudhaf, dhahara an-nasbu fihi, maka tampak nasabnya pada isim tersebut, kelihatan harokatnya. Hanya saja pada mudhaf dibuang tanwinnya ya, la taliba ilmin ya hadirun, dibuang apa tanwinnya, karena kaidahnya mudhaf kalau dia bertanwin dibuang tanwinnya, atau dia rofaknya dengan nun, maka dibuang apa? Nunnya. Adapun pada syabih bil mudhaf, maka tanwinnya tidak dibuang. Seperti la tali'an, ya, jabalan. Fal mudhafu ka qaulika, adapun contoh isimnya la yang berupa mudhaf, tanwinnya mudhaf bersama mudhaf ilaih. Contohnya adalah la sahiba ilmin mamqutun, tidak ada pemilik ilmu yang dimurkai. Jelas di sini isimnya la berubah apa? Mudhaf, sahiba diidhafahkan kepada ilmin, maka dia mu'rab, mansub, dan tampak harokat nasubnya. Dalam contoh ini kelihatan ya, sahiba ilmin. I'rabnya bagaimana? La nafiyah lil jinsi, sahiba ismu la nafiyah lil jinsi man wa alamat nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih majrur bil mudhaf. Kalau disebutkan amilnya mudhaf majrur bil mudhaf alamat jarri al-kasrah al-zahirah ala akhirihi mamqutun khabar la nafil insmar wa alamat rafi al-dhamma al-zahirah ala akhirihi mamqut isi mahful di murkai maqata yamqatu mamqut. Simpalnya maqid berarti ya. Kemudian contoh berikutnya, la sahiba judin mazmumun, tidak ada orang yang dermawan yang dicela. Eropnya persis dengan yang sebelumnya ya. Paham ini ya. Jadi kalau isimnya la annafil jinsi adalah mudhaf, maka dia mu'rab ya, tampak nasabnya, tidak mabni. Atau silakan kiaskan ya. Apa contoh, silakan tambahkan. Tidak ada apa? Hah? Apa contoh yang lain? Bisa kan punya contoh? Tidak ada apa? Yang untuk-untuk file betul ya. Hah? La? Si yang lain bisa gak? Bikin contoh. Iya. Bisa. Lagi, bisa lagi. Ngeblank. Tapi faham insyaAllah ya. Kalau boleh gak nih, la kita la Muhammadin, boleh gak? Untuk mengetes saja. Boleh gak la kita la Muhammadin? Tidak boleh, kenapa? Karena ma'rifah. Syaratnya apa? Nakiro. Yang jelas apa? Harus apa? Nakiro. Sehingga bikin yang nakiro. Mudah-mudah pilih. La hulama rojulin, misalkan. Ya. Tidak ada budak seseorang. Yang apa? La hulama rojulin hadirun, misalkan. Wasyabih bil mudhaf. Kemudian kita masuk ke yang kedua dari isimnya la nafil jins, yaitu asyabih bil mudhaf. Sesuatu yang menyerupai mudhaf. Yang menyerupai dengan mudhaf dari siapa? Tadi kita sudah sebutkan amalannya, yakni beramal gitu, beramal sebagaimana mudhaf beramal. Kalau mudhaf amalannya apa? Mengajarkan mudhafun ilai. Adapun asyabih bin mudhaf beramal, cuma amalannya beda ya dengan apa? Mudhaf. Jadi syabih bin mudhaf itu dia beramal seperti amalnya fi'il ya, merafakan fa'il atau menasukkan maf'ul ya. Apa itu definisi dari asyabih bin mudhaf? Yaitu mattasala bi syai'un min tamami ma'nahu, sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu yang lain yang merupakan penyempurna maknanya. Saya ulangi, syabih bin mudhaf adalah sesuatu yang lain bersambung dengannya. Saya ulangi ya, sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu yang lain yang merupakan penyempurna maknanya. Jadi i'rabnya ya, ita salah fa'ilnya apa? Syai. Ya. Bihi ha kembali kepada ma. Kemudian min tamami ini sifat dari syai. Ya. Sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas, lihat. Ya. Imma marfu'un bih. Ya. Ini menjelaskan apa marfu'un bih? Ada kalanya sesuatu yang merupakan penyempurna makna dari mudhaf ini atau syabih bil mudhaf ini marfu. Adakalanya sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf ini marfu dirafakkan oleh syabih bil mudhaf. Contoh ya, La qabihan fi'lu mamduh. Tidak ada orang yang jelek perangainya, perbuatannya dipuji. Mana di sini syadid mudhofnya? Qabihan, sifat musyabbah. Ya, dan dia beramal seperti amalan isim fa'il. Merupakan apa? Fa'il. Merupakan fa'il. Fi'lu i'rabnya sebagai fa'il dari qabih. Ya, sifat musyabbah merupakan fa'il, tidak bisa merupakan maf'ul bih. Kalau aja maka dia ditashbih dengan maf'ul bih. Asyaih di sini qabihan adalah syabih bil mudhaf. Ya. Dia merupakan isimnya setelahnya fi'lu, yang fi'lu adalah syai'un, ya. Syai'un min tamami makna, sesuatu yang menyempurnakan makna qabih. Ya, kita terapkan ya contoh ini dengan bobit di atas. La qabihan fi'lu mamduh. Di sini syabih mudhafnya mana? Qabih. Ya. Bersambung dengan qabih, sesuatu yang lain yang menyempurnakan makna qabih. Itu apa? Fi'lu. Jadi ma ini kembali kepada qabih, syai'un min tamami makna kembali kepada fi'lu. Iya. Saya ulangi ya. Tidak ada orang yang jelek perbuatannya terpuji. Di sini qabih adalah syabih bil mudhaf dan dia sifat musyabbah, beramal merupakan fa'il. Iya. Maka fi'lu itu diarah sebagai fa'ilnya qabih. Ya, qabih ini syabih bil mudhaf. Adapun fi'lu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna qabih. Dan dia jelaskan fi'lu ini kan ma'mulnya qabih. Apa yang merupakan fi'lu? Qabih isim fa'il. Sifat musyabbah merupakan fi'lu sebagai fa'ilnya. Ya. Kalau seandainya kita berhenti la qabihan, berhenti di situ mamdud, tidak ada orang yang jelek. Mamdud sempurna enggak? Mananya nih? Kurang sempurna ya. Tapi kalau disebutkan la qabihan fi'lu, tidak ada orang yang jelek perbuatannya, terpuji baru apa? Sempurna. Makanya dikatakan fi'lu ini syai'un min tamami makna, adalah sesuatu yang menyempurnakan makna qabih, dan fi'lu ma'mulnya qabih. Kalau kita i'rab ya, maka dikatakan la nafiyah lil jinsi. Ya. La nafiyah lil jinsi. Qabihan ismuha, ismula an nafiyah lil jinsi man mansub biha. Ya. Wa alamat nasbihi al fathah al-zahirah ala akhiriyah. Fi'lu sebagai apa i'rabnya? Fa'il. Jadi jangan dikira bahwasanya yang merofakkan fa'il itu hanya fi'il ya. Tidak hanya fi'il, tapi juga isim fa'il, ya, sifat musyabbah itu sama beramal seperti amalnya fi'il. Hanya saja kalau sifat musyabbah merofakkan fa'il tidak menasabkan maf'ul, kalau isim fa'il bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul sebagaimana fi'ilnya. Kalau sifat musyabbah kan diambil dari fi'il yang lazim ya. Jadi yang lazim itu tidak butuh maf'ul, sehingga yang dicari fa'ilnya. Kemudian lanjutannya fi'luhu fa'il dari qabih. Ya. Marfu' 'ala nutrufi adhamma dhahir 'ala akhirih wa mudhaf 'ala dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilayhi mamduh khabar la an-nafiyah lil jins marfu'. Ini ya. 'Ala nutrufi adhamma dhahir 'ala akhirih. Ini contoh dari sesuatu yang menyempurnakan makna syabih yang dia marfu, ya. Fi'lu kan marfu kan? Nah, kita ulangi lagi di atas ya. Asyabih bil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf adalah sesuatu yang bersambung dengannya, sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya. Nah, itu. Ada kalanya sesuatu yang lain yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf ini marfu sebagai fa'ilnya. Contoh la qabihan fi'lu mamduh. Jelas insyaallah ya. Aw mansubun, ada kalanya sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf ini mansub, dinasabkan oleh syabih bil mudhaf. Contoh la tali'an jabalan hadirun. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Di sini mana syabih bil mudhafnya? Tali'an. Ya, tali'an. Kemudian mana sesuatu yang menyempurnakan makna tali'an syabih bil mudhaf? Jabalan. Iya kan? Seandainya tidak ada jabalan, kurang sempurna makna tolian. Tidak ada orang yang naik ke daki, naik apa, pohon atau apa. Ya, tidak jelas. Kalau jabalan gunung harus jelas. Ya. Kita harap, la nafiyah lil jins. Tolian, apa? Isinya la nafiyah lil jins. Mansub. Biha wa alamat nasfil fathah ghairu ala akhiri. Dan tolian isim fa'il. Dan isim fa'il, ya'malu amalan fi'li. Apa amalannya? yarfaul fa'il wa yansibul maf'ul. Dan fa'ilnya musatir di situ pada polian ada huwa dan tidak boleh dimunculkan. Jabalan maf'ulun bih, maf'ul bih dari polian. Man suh wa alamatu nasri al-fathah zairu al akhiri hadirun khabarnya la anna fil jinsi marfu wa alamatu rafi al-dhammah zairu al akhiri. Itu contoh dari apa? Sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf yang dia mansub sebagai maf'ulnya polian. Ya. Kalau tadi qabihan sifat musyabbah yang dicari, ya, dia beramal hanya merupakan fa'in ataupun ya, bukan maf'ul bih. Tapi kalau misalkan polian si fa'in, ya dia merupakan apa? Fa'in menasubkan maf'ul. Tapi di sini polian fa'innya mustatir dua jawabannya maf'ulnya. Au makhfudun, ada kalanya sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bin mudhaf itu makhfud. Dikhafud. Dikhafidin muta'alikin bih. Dikhafudkan oleh huruf khafud yang muta'alik dengan syabih bin mudhaf. Yang namanya jar majrur harus dia bergantung kepada sesuatu yang bermakna fi'il. Apakah bentuknya fi'il atau yang lainnya. In fa'il, maf'ul atau yang lainnya. Seperti syabbah. Contoh, contoh dari apa? Sesuatu yang menyempurnakan makna dari syabih bin mudhaf yang dia apa? Mahfub, dikhafadkan oleh huruf khafad yang dia bergandengan atau berkaitan dengan syabih bin mudhaf. Contohnya, la khairan min zaidin indana. La khairan min zaidin indana. Tidak ada orang yang lebih baik dari Zaid di sisi kami. Mana di sini isimnya? La khaira, itu syabih bin mudhaf. Mana sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bin mudhaf? Min zaidin, jar majrur itu. Ya. Maka di Arab, la nafiya lil jinsi. Khairan ismuha mansub wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhiri. Min zaidin, jar majrur, jarun wa majrur muta'alik bi khaira. Ya. Muta'alik lah bi khair. Ya. Dan khair di isim tafdhil. Kok bisa isim tafdhil? Ya. Aslinya akhyar. Ya. Buktinya apa itu isim tafdhil? Ada minnya. Ya. Zaidun afdal min amrin. Zaidun a'la min zaidin. Khair isim tafdhil. Cuma dibuang hamzahnya. Aslinya akhyar. Kenapa dibuang? Dikasrat isti'mal. Karena banyaknya penggunaan, maka dibuang hamzahnya untuk meringankan. Ya. Zaidun khairun min amrin. Bukan akhyar. Kenapa? Diringankan. Karena banyaknya penggunaan kalimat khair ini. Pokoknya kalau sebanyak min, berarti cintok dil. Ya. Ya apa? Afalu tabdil. Cintim tabdil. Dan dia beramal seperti amalnya fi'il juga. Ya, beramal seperti amalnya fi'il. Ah, di sini, min zaidin, ini kalau kita erot, jadi majzur, muta'alik dengan khair. Indana, iramnya zaraf, ya kan? Berapa apa? Indana, makan. Mansub, ya mansub. Dan dia mudhaf, kafnya dhamir mutasil. Apa? Na'nya dhamir mutasil. Lamnya ala sukun, hima ahli jari, mudhafun ilaih. Zaraf ini apa? Muta'alik di mahdud khobar. Khobar dari la nafila jins. Ya, ingat-ingat ya. Kalau khobar itu bentuknya jar majrur atau zaraf, pasti dia muta'alik dengan yang mahdud. Ya. Yang mahdudnya itu apa takdirnya? Boleh kain, boleh istaqarra. Ya. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqarr. Mereka ahli nahwu khabari. Ya, dengan dharf atau huruf jar. Ya, contoh dengan dharf zaidun indaka dan huruf jar zaidun fil masjid. Ah, ketika itu meniatkan. Ya. Apa? Kain ataupun istaqarr. Makna kain atau istaqarr yang jar majrur itu muta'alliq bergantung padanya. Sehingga seperti itu terus nih. Zaidun fil masjid, zaidun mubtada. Fil masjid, jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Kalau belum disebutkan takdiru kain. Di mahali rafin khabar. Ini di ulama. Innama dharf muta'alliq bi mahdhuf di mahali apa? Rafin khabar. La nafiya lil jinsi. Wa in kana mufradan. Ah, sekarang macam yang ketiga dari sini la nafiya lil jinsi. Kalau yang pertama apa? Mudhaf. Maka dia mu'rab. Harokat nasabnya tampak. Ya, kemudian kalau syabih bin mudhaf juga sama, mu'rab, harokat nasabnya pun tampak. Bedanya kalau pada isimnya yang apa? Mudhaf tanpa tanwin. Ya, syabih bin mudhaf dengan tanwin. Yang ketiga dari sini lah anna fil jinsi wa in kana mufradan, kalau isinya mufrad ay ghairu mudhafin wa la syabihan bih, yani bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf, fa inna yubna ala ma yunsabu bihi law kana mu'raba, maka dia isinya lah anna fil jinsi yang mufrad, yang bukan apa mudhaf, bukan pula apa syabih bil mudhaf, dimabnikan sesuai dengan ya mayun sububih, dengan apa dia dinasobkan, seandainya dia mu'rob. Ketika dia mu'rob, nasobnya dengan fathah, maka mabninya dengan fathah. Kalau dia ketika nasobnya dengan ya, maka ketika mabninya sebagai isimnya la, di atas ya juga. Ya, paham ya? Seperti la rojula fiddar, rojula, la rojula fiddar, rojula di sini isimnya la nafil jinsi, mufrod dia. Kenapa? Bukan merokka, bukan mudhaf, bukan syabih bin mudhaf. Dan dia dimabnikan di atas fathah la rajula. Kenapa? Karena ketika dia mansub dengan fathah. Betul enggak? Iya. Maka i'rabnya fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Iya. La rajula la nafil jinsi. Rajula ismu la nafil jinsi. Mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Gitu. Ya. Kalau musanna la rajula ini. Ya, la-nya seperti biasa. Nafil jinsi. Kemudian rajula ini. Ismula an-nafil jinsi mabni ala liya. Kenapa? Karena ketika masuk di atas ya, gitu. Di mahalnya apa? Nasbin. Ya. La muslimina juga demikian. Fa in kana mufradan au jam'a taksirin bunya ala al-fathhi, kalau isimnya la an-nafil jinsi yang mufrad ini adalah. Fa in kana mufradan, ya. Mufrad bentuknya, ya. Mufrad ini maksud di sini apa? Apa yang menunjukkan mana satu, ya? Au jama' atau jamak, atau yang dibahas dalam pembahasan i'rab itu, apa yang dia bukan dua, bukan jamak, bukan mulhaq dengannya, bukan asma'ul khamsah itu ya. Kalau isimnya la an-nafil jinsi adalah mufrad atau jamak taksir, maka dia dimabnikan di atas fathah la rajula fiddar. Jamak taksir apa? La rijala fil masjid gitu ya. Nahu la rajula, ya, la rajula wa la rijala, la rajula fil masjid, la rijala fil masjid. I'rabnya mabni ala fat semua. Tadi pada mahalnya apa? Nasbin, pada mahalnya nasob. Ya. Kemudian, wa in kana musannan aw jam'a mudzakkarin saliman fa innahu yubna 'ala al-ya. Adapun kalau isimnya la nafil jinsi yang bukan mudzaf dan bukan syadid bil mudzaf ini, musanna betulnya atau jamak mudzakkar salim, maka dia dimabnikan di atas ya. Kenapa? Karena ketika dia mansub di atas ya. Kama yunsabu bil ya, sebagaimana dia dinasabkan dengan ya. Taqul, mau katakan la rajulaini la muslimina indaka. I'rabnya tadi sudah disebutkan. La muslimina la nafil jinsi, muslimina ismula nafil jinsi, mabni ala ala liya. Fi mahali nasbin. Indaka ya dharf muta'alliq mahdhuf fi mahali rafin khabar la an-nafil jins. Wa in kana jam'a mu'annatsin saliman buni 'ala al-kasri wa qad yubna 'ala al-fath. Adapun kalau isimnya la an-nafil jinsi ini adalah jamak mu'annats salim, maka dia dimabnikan di atas kasrah la muslimati. Boleh pula wa qad yubna 'ala al-fath, dimabnikan di atas fathah la muslimata. Ya, anna hawla khilaf dalam masalah ini, yakni dalam masalah isim la nafil jinsi yang berupa jamak mu'annats salim. Sebagian mengatakan wajib mabni di atas kasrah, yang lain wajib mabni di atas fathah, yang ketiga membolehkan dua-duanya, dan itu yang lebih tepat, boleh dua-duanya. La muslimati fiddar, ya, la nafil jinsi muslimati ismu la nafil jinsi mabni ala al-kasri di mahali nasbin, fiddar yang majrur muta'alliq di mahdhuf fi mahali apa? Rafin khabar la an-nafiyalin jinsi. Boleh pula la muslimata. Rumiya bil wajhaini qawlu syair, diriwayatkan dengan dua sisi, yaitu dengan fathah dan kasrah. Qawlu syair, ucapannya penyair, la sadighati, dalam riwayat yang lain la sadighata, wala ja'wa abasilatan taqil manuna ladasi fa'i ajari. La sadighati, ya, tidak ada baju-baju besi. Wala ja'wa basilatan, tidak ada pula pasukan besar yang pemberani. Taqil manuna yang bisa membentengi dari kematian. La dastifai ajal, ketika ajal sudah habis ya. Sudah datang, sudah habis ya. Nah, mana syaitnya di sini? Ya, sabihoti, sabihota. Istifa istikmal. Mana istifa istikmal? Lada istikmali. Lada istifai al-ajal. Istikmali ajal. Ajal kita sempurna, sudah habis. Nah, itu selesai pembahasan tentang apa? Isimnya la an-nafiyah lil-jinsi. Ada tiga macam. Mudah kan? Isinya la an-nafiyah lil-jinsi tidak keluar dari tiga macam. Yang pertama, mudhaf, maka hukumnya apa? Mu'rab, tanpa tanwin, karena mudhaf. Ya. Yang kedua, syabih min mudhil mudhaf. Ya, kenapa disebut dengan syabih min mudhaf? Karena dia menyerupai mudhaf dalam hal apa? Amalan, beramal. Meskipun amalannya berbeda. Kalau mudhaf amalannya mengajar, kalau mudhaf ilaih. Kalau syabih min mudhaf, kadang apa? Merofakkan ya ma'mulnya sebagai fa'il. Kadang menasubkan maf'ulnya, ma'mulnya sebagai maf'ul, kadang jar majrur ma'mulnya. Dan dia juga mu'rab, tapi dengan tanwin. Yang ketiga, apa? Mufrad. Yang dimaksud yang mufrad pada pembahasan la anna fil jinsi apa? Apa yang dia bukan? Mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Bagaimana hukumnya? Isimnya la anna fil jinsi yang mufrad ini dimabnikan sesuai dengan nasobnya. Kalau nasobnya di atas fathah, maka dia mabni di atas fathah. Pada mahalnya ya nasob. Kalau dia ketika nasobnya di atas ya, seperti jama' mudzakkar salim ataupun jama' mudzakkar salim ataupun musanna, maka dia mabni di atas ya. Pada mahalnya nasob ya. Selesai. Ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang paham? Ada yang diulang? Ya, syarat-syarat sudah lewat dari amalannya lah. Anda bisa ingat. Yang pertama lahnya an-nafil jinsi, bukan lah yang lain karena lah banyak macamnya. Kemudian dua makbulnya, isim dan khobarnya apa? Nakiroh. Yang ketiga isimnya ya didahulukan ya, dari khobarnya isim dulu kemudian khobarnya. Kalau salah satu saja dari tiga syarat tadi hilang ya sudah, tidak lagi dia beramal. Ah, gimana? Paham semua? Masalah berikutnya nanti tentang hukum-hukum isimnya la an-nafil jinsi yang diulang. Ya, seperti la haula wa la quwwata. Apa kita masuk matanya saja dulu, ha? Sudah, setengah jam kan? Belum ya? Gimana nih? Lanjut cukup? Cukup. Atau untuk ini aja ya, persiapan masuk ke depan. Kita baca matanya saja ya. Wala gafi nahwi la hawla wa la quwata, boleh bagimu. Pada contoh la hawla wa la quwata, fathul awal, men fathah yang pertama, la hawla. Gafi thani, kemudian yang keduanya, al fathu, fathah pula, la hawla wa la quwata. Wal nasfu, atau yang keduanya dinasobkan, la hawla wa la quwatan. Wal raf'u, atau merafakkan yang keduanya, la hawla wa la quwatun. Kasifah, sebagaimana halnya sifat. Fi nahwi, dalam contoh, la rajula zarifun. La rajula zarifun. Wa raf'uhu. Ya, dan juga rafa'nya. Fayamtani'an nasab, dan terhalang menasabkan. Fayamtani'an nasbu. Ya. Jadi pada contoh tadi, la rajula zarifun, boleh. Dan juga la rajula zarifa. Ya. Fayang tanya nasbu, maka terhalang nasab katanya. Wa in lam tan'ala, tidak boleh katanya la rajula zarifan. Fayang tanya nasbu, wa in lam tatakarrar la, adapun kalau la-nya tidak berulang, la hawla wa quwata misalkan. Au fusilat sifat, atau sisi sifatnya dipisahkan oleh pemisah. Ya. Au kanat ghaira mufradah, atau sifatnya bukan mufrad, murakkab. Intana al-fatih, maka dilarang untuk di fathah. Ya, insyaallah lah. Nanti sempatnya saja. Ini lumayan bahasanya ya. Panjang. Untuk pertemuan berikutnya saja ya. Semoga saja pertemuan selesai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.